بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan المعنى الإجمالي للآية معنى secara global ayat ini يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم وبلغتهم. الله سبحانه وتعالى mengkhabarkan kepada para hambanya dalam bentuk karunia, penyebutan karunia, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka seorang rasul yang agung yang berasal dari jenis mereka dan dengan bahasa mereka. Yashukku alaihi jiddan ma yashukku alaihim, berat, sangat berat baginya perkara-perkara yang memberatkan mereka. وَيُؤْذِيهِ مَا يُؤْذِيهِمْ, mengganggunya perkara-perkara yang mengganggu mereka. شَدِيدُ الْحِرْسِ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَحُصُولِ النَّفْعِ لَهُمْ, sangat bersemangat agar mereka mendapatkan hidayah dan sangat bersemangat agar mereka mendapatkan kemanfaatan. Syadidu syafaqati warrahmati bil mu'minina khasatan minhum, sangat berlemah lembut dan berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman secara khusus di antara mereka. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna hadhil awsaf al madhkurata fiha في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب. Bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan ini di dalam ayat tersebut tentang Nabi عليه الصلاة والسلام menunjukkan bahwasanya beliau memperingatkan umat beliau dan memberikan peringatan kepada mereka dari kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Li'anna hadha huwal maqsudul a'zamu fi risalatihi, karena sesungguhnya inilah dia maksud yang paling agung di dalam risalah beliau. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula, yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad haddhara ummatahu minasyirki وَبَعَدَهَا مِنْهُ وَسَدَّ كُلَّ طَرِيقٍ يُفْضِي بِهَا إِلَيْهِ. bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam sungguh telah memperingatkan umat beliau dari kesyirikan dan menjauhkan umat beliau darinya, serta menutup seluruh jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Athaniyatu yang kedua, at-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi bi'irsali hadar rasulil karimi ilayhim wa kaunuhu minhum. Yang kedua, peringatan akan kenikmatan Allah kepada para hambanya, yaitu mengingatkan akan kenikmatan Allah kepada para hambanya dengan diutusnya Rasul yang mulia ini kepada mereka, dan bahwasanya Rasul yang mulia tersebut berasal dari kalangan mereka. Atsalitsatu yang ketiga, madhu nasabir rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa min samimil arabi wa ashrafihim baitan wa ashrafuhum baitan wa nasaban. Faedah yang ketiga, pujian terhadap nasab Rasul alaihi salatu wassalam. Maka beliau alaihi salatu wassalam berasal dari kalangan bangsa Arab, dan beliau adalah yang paling mulia di antara mereka, baik keluarga maupun nasabnya. Arabi'atu yang keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minina. Penjelasan akan kelembutan beliau dan kasih sayang beliau kepada kaum mukminin. Al-khamisatu yang kelima, fiha dalilun ala ghilzatihi wa shiddatihi ala al-kuffari wal munafiqina. Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan sikap kasar dan keras beliau terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Dan berselawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqatun. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan para perawinya thiqah. Kalimat la taj'alu buyutakum quburan Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, yaitu janganlah kalian mengosongkan rumah-rumah kalian dari salat-salat sunnah, karena kuburan tidak dilakukan salat padanya. Maka rumah-rumah tatkala tidak dilakukan salat-salat sunnah padanya, berarti dia menyerupai kuburan. Kalimat yang kedua, wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, yaitu janganlah kuburan beliau alaihi salatu wassalam dituju untuk melakukan ibadah di sisinya. Hadis ini, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 2042. Qala Asy-Syarih hafizahullahu taala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, La taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. La tu'attiluha min salatin nafilati wal du'ai wal qira'ati, fatakuna bimanzilatil kuburi. Yaitu janganlah kalian mengosongkan rumah-rumah kalian dari salat sunnah, berdoa, dan membaca Al-Quran sehingga kedudukannya seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Al-'idu ma ya'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin. Al-'id yaitu waktu maupun tempat yang rutin didatangi dan dituju. Waktu maupun tempat yang secara rutin, yaitu dijadikan kebiasaan untuk didatangi dan dituju. Aila tattakhidhu qabri mahall ijtima'in turaddiduna ilaihi wa ta'tadunahu lissalati wa du'ai wa ghairi dhalika. Yaitu, maksud kalimat tersebut, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul, yang kalian berulang-ulang mendatanginya dan membiasakan diri secara rutin melaksanakan salat dan doa di sisinya dan yang selainnya. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ay ma yanaluni minkum minas salati yahsulu ma'a qurbikum wa bu'dikum min qabri. Fala hajata bikum ilal maji'i ilaihi wa taraddudi alaihi. Yaitu apa yang sampai kepadaku dari kalian berupa salawat akan bisa terwujud bersamaan dengan dekatnya kalian maupun jauhnya kalian dari kuburanku. Maka kalian tidak butuh untuk mendatangi kuburanku dan berulang-ulang mendatanginya. Sebagai faedah, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, seseorang yang melakukan perjalanan, safar, ke Masjid Nabawi ada tiga keadaan. Yang pertama, ia ingin mengunjungi Masjid Nabawi. Dia bepergian ke Masjid Nabawi dalam rangka ingin mengunjungi Masjid Nabawi. Maka yang ini disyariatkan. Yang kedua, dia ingin bepergian ke Masjid Nabawi untuk mengunjungi kuburan Nabi. Untuk mengunjungi kuburan Nabi. Ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, dia bepergian ke Masjid Nabawi dalam rangka mengunjungi, menziarahi Masjid Nabawi. Dan ia jadikan menyampaikan salam kepada Nabi di sisi kuburan beliau mengikuti maksud yang pertama tadi, bukan sebagai tujuan utama. Jadi mumpung di Masjid Nabawi, maka ia sempatkan untuk menyampaikan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam di sisi kuburan beliau. Ia tidak menjadikan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai maksud utama safarnya. Ini diperbolehkan. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wallahu taala a'lam bissawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.